Afwan Ana juga lagi wudu tadi. Ala kulli hal, gimana Firanda? Bagi Ana ya, apa kalau tidak, bukan masalah dikurasi atau tidak. Karena bagi Ana ini terserah semuanya tadi. Jadi bagi Ana, Ana akan berusaha bertanya kepada ketua masyayikh. Entah banyak dikasih atau tidak, dan masing-masing syekh punya sikap sendiri. Ada sebagian syekh yang mungkin tidak ingin memberi, jadi Ana akan berusaha nanya. Terus yang gini, dan Ana ingin inti pertanyaan Ana kepada mereka, taruhlah. Ada seorang yang tidak menganggap dia sama sebagai hizbi. Maka bagaimana sikap kita terhadap orang ini? Ini adalah terkait dalam masalah ini. Karena inilah praktek lapangan yang akan diterapkan oleh teman-teman. Apakah yang mengambil dana? Sekarang yang pertama, apakah yang mengatakan jumlah istirahat atau sunnah harus kita tabdi'? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah yang mengambil dana juga harus kita tabdi'? Dan yang ketiga yang lebih berkembang, yaitu apakah yang diam dan tidak mentahdir juga dikatakan waktu tadi, itu yang akan Ana fokuskan pertanyaan seperti itu. Dalam waktu cepat ini, Ustaz, insyaAllah Ana akan datang ke Syekh Ubaid Al-Jahad ini, dan Syekh Abdul Muhsin yang mengungkinkan dua orang ini. Syekh Abdul Muhsin, karena tidak pernah ke sana dan tidak pernah menyampaikan pertanyaan secepat yang lebar. Terus, jawabannya apa? Jawabannya Syekh Abdul Muhsin apa? Terekam? Jawabannya seperti itu. Dia tidak terperinci. Ana sudah tanya, waktu itu Ana sudah tanya dan saksinya ada. Ana sebutkan seluruh kesalahan yang disebut dalam internet. Seperti bai'at, kemudian yang sering disebutkan oleh teman-teman lah, kira-kira begitu. Kemudian misalnya membiayai macam-macam gitu lah. Syekh, jawaban beliau bahwasanya kebaikan mereka banyak. Sepertinya Syekh pendapat seperti itu. Kebaikan mereka banyak, sehingga Syekh mentazkiyah jumlah tersebut. Ya. Berat, menurut Antum, ya. Jawaban Syekh itu global atau rinci? Berarti jawaban Syekh global ya? Jawabannya secara global seperti itu. Nah. Kalau Syekh Tobi mungkin Ana bisa bertanya langsung atau bisa lihat dari penjelasan beliau di internet. Enggak, bertanya langsung aja. Nah. Karena penjelasan Syekh Abdul Muhsin yang Antum nukil tadi, menurut Antum kan masih global, belum rinci. Kebaikannya apa saja yang dinyatakan lebih banyak? Ini sudah jelaskan, kebaikannya rinci. Akan tadi bukan maksud Ana membantah, bantahan tersebut tidak rinci. Nah ya itu, Ana butuh bantahan yang rinci. Setiap perkataan Syekh Robi ini tentunya setiap saya punya. Kok membantah pernyataan Syekh Robi? Saya bertanya kepada Syekh Soleh Fauzan dan Ana pernah bertanya, Ustaz. Terus terang Ana pernah bertanya. Rekamannya ada, direkam sama Antum. Dan Ana sebutkan seluruh. Enggak, Ana butuh rekaman supaya Ana bisa dengarkan dan Ikhwan mendengarkan. Iya. Mendengarkan pertanyaannya apa yang disampaikan dan bukan masalah saksi kalau begitu Barakallahu Fiik. Ana butuh rekaman. Untuk apa pertanyaannya, apa yang disampaikan, dan bagaimana jawabannya? Ana ingin pertanyaan yang sama yang disampaikan ke Syekh Abdul Muhsin. Ana sebutkan ada khilaf di antara dua belah pihak. Yang satu menyebutkan jumlah surat kebaikannya seperti ini. Yang satu menyatakan jumlah surat keburukannya seperti ini. Sebutkan di antara seperti bai'at, kemudian misalnya mendanai sebagian alul bijak. Ya. Ana tak lupa itu perinciannya, tapi Ana nukil blog dari Ustaz Asgari di internet. Syekh tetap mentazkiyah jumlah surat. Iya. Namun katakan Firanda jangan disebarkan kaset aneh. Itu Ana masih ingat. Makanya tidak pernah sampaikan di buku Ana. Lala ya penting bagi kita kalau itu masalah yang besar. Syekh Fauzan, Syekh Soleh Fauzan tidak membantah satu persatu, tidak memperinci. Dan Ana tentunya tidak bisa memaksa beliau untuk Syekh. Perinci dong bantahannya Ana nggak bisa ya kita beradab dengan para ulama. Cuma Ana dalam soal mungkin bisa mohon dibahas. Hujah dari pihak yang mentabdi secara rinci. Tapi intinya khulasa ya Ustaz, bagi Ana itu bukan masalah inti. Nah, terbalik. Bagi Ana, afwan, khulasahnya bagi Ana dan Ustaz Asgari itu adalah masalah inti. Untuk menentukan apakah ia kuras ibu hijriah ataukah tidak. Kemudian, Ana pikir Antum lebih mengerti dibandingkan Ana. Masalah itu adalah masalah hijriah. Kemudian ia tafarra. Dan itu baru, iya, tentang apakah yang mengambil menerima musa'adah itu dinyatakan hizbi atau tidak itu far'a dari asal tidak menyatakan hizbi dikatakan juga hizbi itu. Lah iya itu kan far'un. Iya. Nah, maka kita tanya yang inti dulu. Yang inti dulu ditanyakan dengan jawaban rinci. Pendapat dengan antum jumlah istirahat hizbi ya. Tapi yang tidak mengatakan hizbi apakah dia tetap di. Loh, tunggu dulu. Ana pingin itu dulu selesai. Apakah itu hizbi ataukah tidak itu dulu. Ana berpendapat, mungkin Ana berpendapat seperti antum. Yang lain tidak mungkin